Tanda yang dikitan pada sore hari ini ada Dio Alif Putra Arya. Mudah-mudahan kalau sudah gede cita-citanya tercapai dan menjadi anak yang soleh. Langsung saja karena waktunya sudah sore, Monata siap menghibur semuanya. Goyang-goyang lagi yang kanan kiri dan di sebelah kiri.